untuk mengetahui menjelaskan dan untuk mengetahui apakah sesuatu itu mengenyangkan atau tidak, yakni ketika si anak itu ketika lapar dia disusui. Ketika dia lapar dia disusui dan dia menyusu, ya. Dan ketika dia menyusu terlepas dengan sendirinya. Ya, dia melepaskan ya susuan tersebut dan dia terdiam. Itu menandakan bahwa si anak ini kenyang. Ya, selang berapa saat? Ya, selang berapa saat ketika dia lapar, maka dia menyusu lagi. Begitu seterusnya. Maka setiap kali dia berhenti, itu terhitung satu kali susuan. Terhitung satu kali susuan. Walaupun jedanya itu lama, tidak mengapa. Maka ini susuan pertama, baru susuan yang kedua. Namun bila mana si anak ini dia menyusu misalnya. Dia menyusu belum berapa lama dia menyusu, dia terbatuk atau tersedak, lantas dia berhenti lepas. Ya, ataukah anak ini bersin lantas terlepas? Ya, ataukah karena hal-hal yang lain lantas susuannya terlepas? Apakah termasuk satu kali susuan? Yang sahih tidak termasuk. Yang sahih tidak? Ya, tidak termasuk. Nanti dia termasuk satu kali susuan bila mana ketika dia melepaskan ya susuan dia, anak ini melepaskan susuan dia, dia dalam kondisi dia kenyang. Dan ketika dia untuk diminta untuk kembali, dia sudah enggan untuk kembali. Maka ini terhitung satu kali susu. Bila mana terjadi lima kali, maka baru berlaku hukum rada'ah. Ya, baru berlaku hukum ya hukum rada'ah. Tapi Masya Allah Ta'ala. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Lima kali rada ini yang mereka maksudkan dengan lima kali rada. Ada pendapat yang lain, yang merupakan salah satu juga riwayat di madhab imam, ya, yang menyebutkan bahwa rada'ah sedikit atau banyaknya bisa memberikan efek mahram. Ya, namun ini enggak didukung dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang ayat rada'ah yang kita bacakan tadi. Ya, wa ummahatukum ayat rada'ah tentang mahramnya, yaitu wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, rada'ah, ibu-ibu susuan kalian. Kata mereka ayat ini umum berlaku, baik itu masa susuannya itu lama sekali atau dua kali ataukah lebih dari lima kali, tetap memberikan hukum ar-rada'ah. Yang benar tidak seperti itu. Keumuman ayat ini dibatasi, ya, dibatasi dengan hadis Aisyah yang kita bacakan tadi, ya, di mana pada hadis Aisyah disebutkan bahwa dahulu ayat yang terdapat fil Quran, ayat yang dibacakan oleh para sahabat di awal-awal Islam, terdapat ayat penyebutan 10 kali rada'ah. Namun setelah itu 10 kali rada'ah ini terhapus lafadznya, terhapus lafadznya dan terhapus hukumnya. Terhapus lafadz dan hukumnya dengan 5 rada'ah. Dengan 5 rada'ah. Nah, di sini juga ada faedah yang lainnya. Wa terkadang di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat yang dahulu dibaca oleh para sahabat, ya, di awal-awal Islam dibaca oleh para sahabat, lantas sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini terhapus. Ya, terhapus diganti dengan ayat yang lain. Baik ayat itu tetap berada di Al-Quran, ya, ayat yang terhapus atau menghapuskan ayat ini tetap ada di Al-Quran, ataukah salah satunya ada, ya, salah satunya ada yang dihapus ataukah yang menghapus itu salah satunya ada, ataukah kedua-duanya tidak ada, tidak tertera lagi di Al-Quran. Dan cara untuk mengetahuinya hanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada hadis Aisyah ini. Ya, bahwa kita mengetahui adanya ayat tentang 10 kali susuan itu dari Aisyah. Dan terhapus juga kita ketahui juga dari kabar Aisyah saja. Ya, radhiyallahu taala anha. Dan seperti ini yang wajib bagi seorang mukmin, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala beriman akan keberadaan ya ayat tersebut. Ya, dan ini berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kalangan Rafidah la'anahumullah, yang mana mereka dengan seenaknya mengatakan ini ayat mansukhah, ini ayat nasikhah. Sementara Nabi sudah wafat, ya, adanya nasikh atau penghapusan hukum atau lafaz ayat dalam Al-Quran itu hanya terjadi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. setelah wafatnya beliau maka tidak berlaku lagi hukum ya an-nasakh. Ya, ini juga isyarat ikhwanna jami'an. Ya, kalau kita menyebutkan bahwa fanusika min dzalika khamsun, kalau kita menganggap lima radat ini sunnah, ini juga dijadikan alasan atau contoh oleh para ulama yang berkecimpung dalam bidang ilmu usul, ya, bahwa Al-Qur'an bisa mansukh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya sunnah bisa juga mansukh dengan ayat ya Al-Qur'an. Kemana halnya antara ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya juga bisa saling menghapuskan. Ya, dan pembahasan tentang nasakh wal mansukh itu dibahas secara terperinci dalam pembelajaran ilmu usul. Bukan di sini bahagiannya ya, insyaallah taala mungkin suatu waktu antum akan dapatkan atau antum bisa membaca dari buku-buku yang ada, wallahu taala a'la wa ahkam bis-shawab. Tapi masya Allah. Ya, jadi ini tiga syarat ikhwanna jami'ah mesti dipenuhi pada ar-radha'ah hingga diberlakukan hukum mahramiyah. Ya, bahwa susu atau ASI itu dari seorang wanita pertama, yang kedua, ya bahwa ASI yang diberikan, ya, tayyib itu pada khamsu rada'at yuhrimna. Terus berikutnya juga ya bahwa susuan ini berlaku hanya pada masa dua haul atau maksimal pada usia ya 2 tahun. Ayam. La haula wala quwwata illa billah. Suma qala huna rahimahullahu taala, ولبن الفحل محرم. سودم ربا. ما بيش. طيب. ولبن الفحل ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. Setelah itu beliau menyebutkan masalah yang berikutnya ya, ولبن الفحل محرم. Dimaksud dengan labanul fahli, anda pernah sebutkan dulu ini. Jadi labanul fahli itu seorang laki-laki atau suami, yang dari suami ini seorang wanita bisa hamil dan memiliki ASI. Ya, tayyib. Jadi karena si suami ini, jadi ketika dia suami dari si wanita, lantas istrinya itu hamil dan memiliki ASI. Ya, jadi ASI ini nisbah kepada si laki-laki, namanya labanul fahl. Yaitu adanya ASI si wanita ini dikarenakan dia apa? Hamil akibat suaminya. Qalauna wala banul fahli muharram, dan semacam ini juga bisa memberikan makna mahramiyah. Ya, bisa kan makna mahramiyah. Kata beliau, fa idza kana li rajulin. Misalnya ada seorang laki-laki, dia memiliki dua orang istri dan kedua-duanya hamil, melahirkan dan punya ASI. Arda'at ihdahuma bilabanihi tiflan wal ukhra tiflatan. Ya, istri yang pertama dia menyusui seorang anak laki-laki, bayi laki-laki yang bukan anaknya dia. Ya, sementara istrinya yang kedua menyusui seorang anak wanita. Ya, anak wanita yang bukan juga anaknya. Dan antara anak laki-laki yang menyusu yang pertama dan anak putri yang kedua ini juga tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab. Ya. Jadi bila mana seorang suami memiliki dua istri, salah seorang menyusui anak bayi laki-laki, yang satunya lagi menyusui anak bayi wanita, dan dengan penyusuan yang sempurna. Ya, saral akhawaini, maka keduanya anak ini menjadi bersaudara, itu saudara susuan, li'anna liqaha wahid. Yang dia menjadi bersaudara dikarenakan asal asli dari kedua istrinya itu satu, yaitu suami tadi. Ya, dari suami tadi. Fa in arda'at ihdahuma bilabanihi tiflatan salasa rada'atin thumma arda'atha al-ukhra rada'tay rada'ataini sarat bintan lahu dunaha. Bila mana salah seorang di antara istrinya tersebut dia menyusui seorang anak putri bayi wanita dengan 3 kali rada'ah, kenyang. Setelah itu si bayi wanita ini dipindahkan ke istrinya yang kedua, menyusu lagi minimal 2 kali susuan dan juga kenyang. Ya, tidak sempurna menyusu pada istri yang pertama dan sempurna menyusu pada istri yang kedua. Ya, untuk jalur nasab dari kedua istri ini ke atas, ya, selain dari ada kaitannya dengan musahara dengan akibat si suami tadi, itu enggak berlaku hukum rada'a bagi anak ini. Tetapi anak putri yang menyusu pada 2 istrinya tadi itu adalah anak bagi si laki-laki, bagi suaminya. Faham ya? Misalnya antum nikah punya 2 istri. Ya, ada seorang anak kecil dia menyusu yang pertama 2-3 kali, yang kedua 2 kali. Ya. Tapi sementara istri antum yang pertama dia sudah punya anak sebelumnya dari istri yang, dari suami yang sebelumnya, dia janda misalnya. Ah, si anak putri yang menyusu ini tidak ada hubungan mahram dengan mana? Dengan anak dari istri tadi, si wanita tadi. Kenapa? Karena enggak sempurna susuannya. Tidak sempurna susuannya. Nanti hubungannya nanti dari kasus musaharah. Hubungan mereka sisi mahramnya itu bukan karena susuan, tapi dari mata tinjauan yang berbeda karena hubungan musaharah. Iya, tetapi si anak wanita ini, si bayi wanita ini, ya itu adalah anak dari siapa? Si antum yang memiliki 2 istri tadi. Iya, masya Allah. Ini contoh dari apa? Contoh dari Labanu Al-Fahal. InsyaAllah pembahasan Labanu Al-Fahal akan kita lanjut nanti ya, ikhwan. Ya, kita akan sebutkan beberapa kasus tentang Labanu Al-Fahal nantinya. Dan pada kasus mana saja dia katakan mahram atau tidak, serta efek atau pengaruh hukum yang lain dari masalah tersebut terkait dengan masalah pernikahan dan mada fasakh, pengukuran hukum nikah. Ya, qadar Allah waktunya sudah selesai. Seharusnya ini waktu untuk ustaz yang berikutnya. Naktafi lahuna. Ya subhanakallah wa bihamdika sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bertanya di sini, ikhwan jami'an. Ada yang bilang jika suami memegang atau bersentuhan ya dengan istri, maka wudunya batal dengan alasan bukan muhrim. Sebenarnya apa pengertian muhrim atau mahram? Mahram lebih tepatnya ya. Kalau muhrim itu seseorang yang ihram. Ya, kalau mahram ya ini orang berlaku hukum mahramiyah. Bukankah wudunya tidak batal? Jadi pertama tentang mahram, itu mahram itu seseorang yang mana, jadi kalau hakikatnya mahramiyah, jadi mana seseorang yang dia diharamkan untuk melangsungkan pernikahan ya antara 2 orang. Itu laki-laki dan wanita itu katakan dia mahram. Ya, jadi mahramiyah di sini yaitu tahrim dia melangsungkan akad pernikahan. Kapan terjadi akad, maka termasuk pada nikah yang fasid. Jadi kata lain dia memiliki hubungan kekeluargaan yang tidak boleh di antara keduanya ini melangsungkan pernikahan. Ketika tidak boleh melangsungkan pernikahan, maka diperbolehkan khalwat, diperbolehkan ikhtilat karena dia keluarga, ya. Dan apa? Dia boleh jalan bersama dan seterusnya. ya, seolah-olah bahwa dia dengan si wanita ini itu memiliki hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan, dan mahramnya ini bisa diperoleh dari pernikahan sah antara seorang bapak dengan putrinya, ya, mereka mahram karena ada pernikahan yang sah dengan ibu dari si wanita, ya. Demikian halnya juga misalnya seorang laki-laki menikahi seorang janda memiliki anak perempuan, itu namanya rabiba atau anak tiri. Karena akibat pernikahan dan dia menggauli si ibu, maka berlaku hukum mahramnya juga, mahramnya. Artinya si anak putri ini boleh menampakkan aurat yang enggak boleh tampakkan di luar, kecuali tentunya punya ahmad. Ya, ini perlu diperhatikan hal seperti ini. Jangan mentang-mentang mahramnya seenaknya nampakin. Yang seperti tadi hanya boleh antara suami dan istri saja. Iya, sama juga seorang bapak dengan anak. Yang boleh ditampakkan itu hanya aurat yang zahirah, yaitu apa? Yang lazimah, yang urf itu tidak mengapa. Iya, yaitu misalnya rambut, ya, leher dan apa? Betis ke bawah. Bahkan di madhab Imam Malik dalam penampakan aurat yang mereka syaratkan syahwat. Ya, bila mana menampakkan rambut seorang anak putri menampakkan rambutnya di hadapan bapaknya misalnya, baik itu bapak kandung atau itu bapak angkat dia, ya, atau suami ibunya dia, dan itu bisa menaikkan syahwat si bapak, misalnya ya lehernya tampak misalnya, atau betisnya tampak sementara masya Allah, ya, ya apa namanya, leher dan betisnya ini menunjukkan keindahan si wanita misalnya, dan bisa menaikkan syahwat dari bapaknya dia, maka tidak diperbolehkan, maka dia harus menutupinya. Ya, tidak boleh ditampakkan di hadapan ya bapaknya dia. Begitu juga orang yang dua orang yang bersaudara tadi. Iya. Jadi intinya dengan mahramnya ini boleh bersinggungan. Boleh bersinggungan. Tetapi tidak ada kaitannya dengan masalah wudu, tahara. Yang sahih, pendapat yang tepat ya. Pendapat yang tepat, seorang yang dia wudu atau bersentuhan dengan seorang wanita, mahram dia atau bukan mahram dia, ya itu tidak mengapa. Dan tidak sampai membatalkan wudu, dan ini juga pandangan yang populer, yang masyhur di madzhabul imam, yang dirajihkan oleh banyak ulama muhaqqiqin, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Syaukani rahimahumallahu jami'an, yang tidak membatalkan wudu dengan dalil bahwa al-mu'min la yanjus, dari hadis Abu Hurairah fi sahih, bahwa seorang mukmin dia tidak najis, ya, dia tidak najis. Sementara yang bisa membatalkan wudu, mengukuhkan tahara seseorang wudu atau mandi, itu cuma dua. Kalau bukan najis, hadas. Sedang sementara hadas ini sifatnya ya ardun. Apa sifatnya? Dia makna. Tidak ada wujudnya. Ya, misalnya seorang tidur, itu dia namanya berhadas. Tayib. Ya, dan yang kedua yang bisa mengukuhkan wudu seseorang adalah najasah. Ya, sementara seorang mukmin laki-laki atau wanita dia bukan najis. Dia bukan najis. Berbeda hanya dengan pandangan sebagian kalangan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa bisa menggugurkan ya al-wudu dengan dalil syahwat. Dengan dalil syahwat, namun kita katakan syahwat bukan termasuk hadas. Ya, bukan termasuk hadas kecuali bila mana karena syahwat tersebut ya keluar dari laki-laki atau wanita ini al-mani ataukah al-madhi, ya keluar al-madhi, cairan dari kemaluan dia, baru kita katakan batal wudunya, batal wudunya, ya seperti itu. Termasuk juga ikhwan najami'an, ya bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan muslim ahli kitab misalnya, juga tidak sampai membatalkan wudu, dan pendapat yang tepat biznillahi azza wa jalla. Ya, tadi ditanyakan juga apakah seorang wanita yang dikuret setelahnya itu terhitung nifas atau tidak? Nifas darah yang keluar menyertai seorang wanita melahirkan. Karena saya sebutkan tadi kalau misalnya wanita ini dikuret, ya karena dia keluar keguguran, ya kalau dia kurang dari 80 hari, ya dalam madhab kita itu enggak termasuk nifas. Ya, kapan dia lebih dari 80 hari baru kita masuk dalam silang pendapat di kalangan ulama apakah darah itu nifas atau bukan nifas. Sekarang kalau lebih dari 120 hari, lebih dari 120 hari dan dia dikira bertepatan setelah dia melahirkan, anggaplah misalnya bahwa darah yang keluar ini itu darah akibat dia dikirit tadi, mungkin karena luka atau karena apa. Namun darah yang keluar setelah setelah dia melahirkan juga termasuk darah nifas. Dan bila mana terjadi ikhtilat antara dua hal yang satunya tidak mengandung hukum, satunya mengandung hukum, darah fasad tidak mengandung hukum sama sekali, darah nifas mengandung hukum. Ketika bercampur kedua tanpa dapat dipisahkan, tanpa adanya tamyiz, ya gulliba madha, maka didominankan sesuatu yang memberikan makna hukum. Berarti darah yang keluar tadi setelah dia kirat, setelah dia melewati masa persalinan, ya termasuk darah nifas. Kecuali bila mana lebih dari 40 hari fil madhab. Di madhab al-imam batasannya sampai 40 hari. Ketika misalnya dia bersalin, setelah bersalin dia dikirat, keluar darah sampai hari ke-42, masa nifasnya hanya sampai hari ke-40. Dua hari setelahnya itu efek dari kirat, berarti darah fasad dan tidak memiliki hukum sama sekali. Ya Allah Ta'ala ala wa ahkam bisawab. نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم